بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح رحمه الله: واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بنقض، ولا يجب إن وصل وحديث ولا يجب إن وصل وحديث أم سلمة وهو في صحيح مسلم. قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات حثيات أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. محمول على فتطهرين محمول على ما إذا كان الشعر شعر خفيفا شعر إذا كان الشعر كيف الشعر؟ شعر شعر ويسي شعر أنا شعر إذا كان الشعر محمول على ما إذا كان شعر خفيفا وشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة، جمعا بين الأدلة وهل يسامح بباطن العقد على شعرات؟ فيه خلاف. الراجح عند الرافعين أنه يسامح به للعسر. والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم. وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم. والجمهور والله أعلم. سمير أبو. وأما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما غسل فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخ الأذنين قطعا، والشقوق في البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلاف وكذا ما ظهر من أنف المجدور وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشارح رحمه الله واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. Dan kita di sini masalah masih di kisaran isalul ma ila usul syari wal basharah, yaitu isal meratakan air menuju ke usul syar, yaitu daerah dekat dengan akar akar rambut, ya, yaitu rambut bagian bawahnya itu. Kalau mandi junub, ini kan masalah mandi junub ini. Kalau antum mandi junub, maka rambut itu sampai ke bawah-bawahnya, betul-betul ke kulit. Harus rata airnya ke sana. Ya. Nah, itu sudah kita bahas sekarang. Wa'alam. Ada iskal, ada masalah di sini. Ketahuilah annahu yajibu naqdud dhafair. Wajib untuk melepaskan dhafair ini seperti kepangan. Kepangan rambut kepang, ya, rambut dikepang. Laki boleh enggak rambut dikepang, ikhwan? Hah? Enggak bagus rambut dikepang itu, malah justru tasyabuh dengan orang Yahudi kadang-kadang, ya kan? Orang Yahudi kan rambut dikepang kan, ya, biasanya. Kayak pisang hiasan tuh, ya. Gitu. Iya, kan pohon pisang kan ada tuh hiasan gitu. Nah, naqd itu artinya naqd, yaitu melepas. Melepas, membatalkan atau melepas dhafair, kepangan-kepangan. Itu wajib kalau apa? Illam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqd. Kalau misalnya air tidak sampai ke batini asy'ar atau semisal itu, ila batini adh-dhafair atau semisal itu, illa bin naqd. Kalau misalnya air enggak bisa masuk ke dalam kepangan kecuali dengan dilepas kepangan itu, maka wajib untuk dilepas. Paham enggak? Perempuan kan kadang rambut dikepang. Kalau perempuan enggak masalah. Ya. Dikepang, kepang. Kemudian gimana ya, kepang kan kayak gitu ya rambutnya. Nah, ada yang kepangan yang versi emang agak longgar, nyantai biasa ya. Ada kepangan yang memang serius banget di ngepangnya. Ya kan? Apa ketat gitu loh, sehingga kalau dia mandi junub itu, air itu enggak bisa masuk ke dalam kepangan saking ketatnya gitu, enggak bisa masuk ke dalam bagian dalam kepangan tersebut. Paham di sini ya? Maka kalau misalnya kayak gitu, dia harus apa? Dia harus mengistirsal rambutnya, yaitu mengurai rambutnya. Enggak boleh dikepang ketika itu. Bukan karena enggak boleh dikepang, bukan, tapi karena dia enggak mungkin menunaikan kewajiban kecuali dengan membuka kepangnya. Wala yajibu in wasala, maka tidak wajib kalau misalnya air tersebut sampai ke dalam batin dari kepangan tersebut. Wa hadithu Ummi Salamata wa huwa fi sahih Muslim. Qultu, beliau bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Saya ini termasuk orang yang apa? Mengikat rambutnya dengan apa? Suka mengepang rambutnya gitu loh. Ya, itu Ummu Salamah. Ini menunjukkan kalau perempuan mengepang rambut enggak ada masalah. Kalau laki-laki jangan. Afa'an quduhu li ghuslil janabah, maka boleh enggak saya melepasnya? Apakah saya harus melepasnya? An qudhu yaitu melepasnya, membatalkannya saat mandi junub. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfika an tahthi 'ala ra'siki 3 hathayat, thumma tufidhina 'alaihi al-ma'a fatathhurin." Engkau cukup menuangkan air. Hathayahthi artinya menuangkan. Hathayahthu, ya. Menuangkan 'ala ra'sika 3 hathayat. Menuangkan semisal 3 cidukan air, 3 kloter air gitu ya. ke kepalamu. Satu, dua, ya. Itu tuangan, tiga tuangan. Tuangan itu beda dengan apa namanya? Inian. Ya, apa namanya di tahlil gitu ya. Ya misalnya nih, tuang satu untuk ini tahlil gitu ya, sampai merata ke semuanya. Ya itu satu, sampai tiga, cukup tiga itu kata Nabi SAW. Cukup tiga. Thumma tufidhina 'alaihil ma fatadhhurin. Kemudian setelah itu kamu guyurkan air padanya sehingga kamu pun suci. Lihat di sini tidak ada Rasulullah menyuruh membuka kepang, ya enggak? Enggak disuruh kan? Enggak disuruh. Tapi apa kata ulama di sini? Hadis ini mahmulun ala ma idza kana asy'ru khafifan. Hadis ini ditafsirkan jika apa yang rambut tersebut adalah khafif. Jika rambut tersebut itu khafif, yaitu rambut tersebut tipis atau tidak begitu tebal dan kepangannya mungkin tidak begitu kuat. Paham di sini kan? Wasyaddu la yamna'u min wusulil ma'i ilaihi wa ilal basharati jam'an bainal adillah. Dan juga di sini ikatan tersebut sepertinya ditafsirkan oleh ulama, ditafsirkan ikatan tersebut tidak mencegah sampainya air ke dalam kepangan dan ke basharah, yaitu kulit. Ini menjamak beragam adillah, baik dalil ini atau dalil-dalil sebelumnya yang telah disebutkan. Ya. Kemudian ada kasus. Wahal yusamahu bibatinil aqdi ala syarat. Apakah dalam di sini ikatan rambut yusamah dimaafkan? Apakah dimaafkan bibatinil aqdi aqd? Aqd ikatan rambut, rambut diikat ala syarat. Ya, syarat rambut. Paham enggak di sini, ikhwan? Kasus berbeda di sini. Kalau tadi kepangan, kalau sekarang rambut diikat. Beda rambut diikat sama kepang. Ya enggak? Beda kan ya? Kepang biasanya sih enggak terlalu gede kepangannya gitu ya. Ya. Gitu kan? Misalnya. Tapi kalau rambut diikat kan kadang-kadang rambut nih, perempuan kan nah gitu diikat tuh rambutnya kan ya. Kalau dia pakai jilbab kemudian nonjol di sini kan diikat tuh rambutnya. Nah, bagaimana dengan kasus rambut diikat? Rambut diikat ini kan walaupun tidak seketat kepang, ya enggak? Kepang kan agak ketat ya. Tapi dia itu cukup banyak rambut yang dikorbankan untuk diikatnya, enggak? Siapa yang rambutnya panjang? Ini jenggot diikat misalnya. Cek gitu kan? Atau jenggot segini diikat. Kalau jenggot dikepang kan biasanya kan terpin kecil dikepang. Ya. Nah, ini di sini yang sini dikepang kan bisa gitu. Tapi kalau misal diikat kan gede banyak. Nah, di sini masalahnya. Bagaimana nih? Yang mana rambut tersebut diikat dan lumayan kan besar kok ikatan batinnya, yaitu dalamnya ikatan tersebut, itu dimaafkan enggak? Enggak kena air misalnya. Maka fihi khilaf. Ada khilaf di antara mazhab. Ar-rajihu inda Rafi'i, ya, bagi beliau ini ya. Annahu yusamahu bihi lil usr. Tidak apa-apa, diberikan musamaha, dimaafkan karena usr, yaitu sulit. Ya, karena sulit. Ini alasan dari Ar-Rafi'i rahimahullah. Tapi war rajihu 'inda an-Nawawi, yang rajih bagi Imam An-Nawawi adalah annahu la yu'fa anhu, tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan apa? Harus dibuka itu ikatannya kalau memang tidak masuk ke dalamnya air. Li'annahu yumkinu qat'uha bila dharar wala alam. Karena apa? Yang namanya ikatan rambut itu mungkin enggak dilepas. Mungkin? Mungkin. Ada madharat enggak? Enggak kan? Enggak. Ada sakit enggak? Enggak juga. Maka harus dibuka kalau memang air enggak nyampe ke dalam batin dari ikatan tersebut. Wa qala huwa dhahiru nassi Syafi'i wal jumhur. Ini adalah zahir dari ucapannya Syafi'i dan jumhur ulama, Allahu a'lam. Sampai sini paham, ikhwan? Wa ammal basharah, adapun Bashara, apa bashara? Kulit. Wa huwa hiya al-jild, kulit. Fayajibu ghaslu ma dhahara minha hatta ma dhahara min simakhil udhunaini qat'a. Maka wajib untuk membasuh apa yang zahir dari kulit. Ya, sampai-sampai di masalah kuping ya. Kuping kan ada lubangnya ya. Ada telinga-telinga ya. Ya, dan apa yang zahir di situ itu wajib betul-betul dibasuh oleh air kedua telinga antum. Wasyukuku fil badan, dan lipatan-lipatan pada badan. Syuk, syak. Lipatan itu maksudnya bolong-bolong pada badan ya, lipatan-lipat. Biasanya gemuk tuh, ikhwan. Kadang orang gemuk itu lipatannya kayak roti Holland Bakery itu, ya. Ya, gitu. Lipatannya. Angin gemuknya tuh. Biasanya bayi-bayi itu kadang-kadang. Bayi pas lagi kecil banget tuh biasanya ada lipatannya. Tapi bayi kan gak junub dia. Bayi junub kita kaget langsung ya. Dia gak junub bayinya. Tapi ini orang-orang besar, dewasa. Gede, besar, Masya Allah. Ya. Ininya. Ini six pack. Apa? Tangannya six pack. Giliran ini one pack. Ya. Ini gitu. Perut one pack. Ya. Tangan six pack. Ada 3-6 buku gitu. Ya, di setiap lembahnya itu ada kecoa atau kutu ya gitu kan. Saking enggak terawatnya. Kalau dia junub, dia mandi junub ya. Maka itu buku-buku tersebut asyukuk fil badannya mensukuk ya. Itu wajib untuk dikenai air. Dikenai air ya. Bagi yang gemuk, kalau kita semua insyaallah enggak. Kita semua kurus biasa ya. Ya begitu. Tapi kadang punya lipatan, mungkin di beberapa tempat, misalnya di mana? Di mana lipatan tubuh kita? Hah? Di mana? Ketiak ya. Ya bisa, ya ketiak juga kalau emang itu disebut lipatan ya. Biasanya yang banyak lemaknya lah pokoknya yang lipatan itu. Itu juga harus kena air. Wa kadza yajibu ghuslu ma tahtal qulfati minal aqlaf. Dan diwajibkan untuk membasuh apa-apa yang ada di bawah kulub. Tahu kulub enggak tuh? Kulit zakar yang dipotong. Antum bayangin zakar sana. Nah, itu antum bayangin dan antum disunat belum? Yang belum sulit ini. Ya, disunat. Kan disunat tuh. Ada kulubnya ya, maksudnya apa ya? Bagiannya, atau kadang-kadang zakar kalau misalnya mungkin ya aduh susah juga ngomonginnya nih, apalagi di videoin seperti ini. Udahlah, antum mau tahu bahwasanya zakar tuh bagian semuanya itu, bagian detailnya, berbuku-bukunya dia, atau bagian yang kulit-kulit yang ya kan namanya orang yang nyut kan beda-beda metode, metode bangkong ada tuh, metode dukunnya, metode pakai langsung pakai kampak misalnya ya. Nabi Ibrahim dulu dengan kampak dulu ininya ya, pakai celurit atau apa langsung ya. Asal jangan pakai pistol, ditembak gitu jangan. Ya, kemudian dia kan nanti ada bagian yang sisanya itu kulitnya itu mungkin dia agak sedikit mendaging atau semisal itu ya. Sehingga air itu enggak masuk ke bagian lipatan kecilnya itu ya. Dia dikatakan di sini itu juga harus dibasuh ya. Wa kadza ma dhahara min anfil majdu'. Begitu juga dengan apa yang tampak dari hidung yang terpotong. Ada orang hidungnya kepotong. Ya, kepotong hidungnya. Apa yang zahir itu dia juga tetap wajib kena basuhan air ketika mandi junub. Wa kadza ma yabdu min ath-thayyibi idza qa'adat liqada'il hajati 'ala ar-rajih. Di sini ada muskil, ada masalah besar ya, di enggak besar-besar amat sebenarnya. Terjemahan apa? Terjemahannya demikian pula apa yang tampak dari seorang janda apabila ia duduk buang hajat. Maksudnya apa coba? Tampak dari seorang janda jika dia duduk buang hajat. Ya, ini terjemahannya loh nih. Nah, demikian pula ya, antum coba artikan wa kadza ma yabdu min ath-thayyibi, apa yang yabdu ya, yabdu itu tampak artinya. Ath-thayyib di sini diterjemahkan janda. Idza qa'adat, kalau misalnya janda itu duduk, liqada'il haja, untuk menunaikan hajat. Jadi ada janda duduk mengerjakan hajat. Terus kenapa? Ya. Ini masalahnya karena di masalah di istilah thayyib ini diterjemahkan thayyib itu adalah janda gitu loh. Thayyib itu ikhwan, thayyib itu bisa memang artinya janda. Baik janda yang ditalak, baik janda yang di thayyib itu adalah isim baik untuk laki atau perempuan. Ya, sebenarnya. Tapi seringkali buat perempuan yang janda memang. Maka bisa dimaknai thayyib itu janda, baik janda karena ditalak, janda karena meninggal suaminya, atau janda karena khulu dan seterusnya. Itu janda semuanya. Tetapi dalam fikih Islam, thayyib itu tidak mesti maknai janda. Thayyib itu pada asalnya maknai ihsan. Ihsan itu apa? Yaitu yang sudah pernah mengalami proses jima dengan nikah yang sah. Tuh, itu namanya thayyib. Ya, itu namanya thayyib. Ya, jadi sebenarnya kita ini kita enggak maksudnya Ana, Ikin, Rahmat, ya. Terus udah segitu doang. Gus. Oh ya, Yu Aiman. Ya, ini kita udah thayyib ini. Ihsan, kita muhsan. Ya, kita muhsan. Yaitu yang sudah mengalami jima dengan nikah yang sah. Gitu ya. Jadi thayyib itu di sini maknanya bukan janda. Yaitu thayyib di sini maknanya perempuan yang bukan perawan lagi gitu loh. Ya. Itu maknanya. Maka artinya apa? Begitu juga dengan apa yang tampak dari seorang perempuan yang bukan perawan lagi kalau dia duduk menunaikan hajat, jongkok. Itu bagian kemaluannya kan, aduh, Anda juga susah juga nih ngomong ini. Ini lebih susah lagi nih. Ya. Aiman gimana? Aiman antum bisa melukiskannya enggak? Maksudnya dengan kalimat, maksudnya dengan kalimat. Bukan dengan gambar, enggak boleh. Ya, dengan kalimat. Iya, mengilustrasikan dengan kalimat bisa enggak? Antum bisa enggak rawat kayak antum semangat kalau ngomong ginian nih. Ah. Iya. Pas gini aja dah. Ya, gimana? Jadi perempuan itu ada dua versi, imma perawan, imma udah enggak perawan lagi, ya enggak? Afwan, kalau misalnya udah enggak perawan lagi berarti lebih terbuka. Ya enggak? Ketika dia jongkok, orang yang sudah tidak perawan lagi, maka akan lebih terbuka dan bagian situ kalau dia mandi junub, bagian situ yang terbuka yang zahir itu juga wajib terbasuhkan oleh air. Paham maksudnya enggak sini? Minimal pahamlah ini ya. Enggak usah dikhayalin. Ntar insyaallah pada waktunya. Ya, insyaallah pada waktunya, insyaallah. Ya, antum udah nikah antum? Belum. Ya? Ya gitu ya. Gimana? Paham? Paham Pak RT? Pak RT masa membujang, enggak cocok nih Pak RT membujang. Ya. Yonglek, ya. Paham ya semuanya ya? Putra, ya. Paham insyaallah. Begitu menurut pendapat yang lebih sah insyaallah yang rajih seperti itu. Wala tajibul madmadatu wala istinsyaqu fil ashah. Tidak wajib kumur-kumur dan istinsyak menurut pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Tetapi yang sahih wallahu alam tetap dia wajib ya karena itu termasuk waktu. Anda lebih condong ke yang mewajibkan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Ya. Boleh sebelum, boleh ketika wudu, boleh ketika dalam mandi junub. Ya begitu. Ya, ada pertanyaan enggak di sini, Khan, untuk masalah ini? Ada soal? Enggak ada. Gimbal? Gimbal tuh kayak gimana gimbal? Kayak candil gitu ya. Serius Ben itu ya. Bum Marley dia itu masuk. Oh ya, gimbal kayak gitu. Itu masuk ke seperti kepang dia. Dia seperti kepang, ya. Ya kan ya? Dia kan rambutnya kan diikat-ikat kecil-kecil gitu ya? Hah? Iya, Ana pernah megang rambut kayak gitu itu. Manusia, rambut manusia. Ada juga kuntilanak rambutnya kayak gitu, Ana pernah lihat juga itu. di YouTube. Iya, kuntilanak sahihan asli, ya. Kalau gimbal seperti itu, dia lebih tahu tentang gimbalnya dia. Kan ada dia kan rambut 1 2 3. Fadhal. 3 ayo terus tuh gimbal. Anda pernah megang itu rambut? Emang kita pikir di sini ya begini. Rambut gimbal itu dia tergantung dengan ketatan ya. Fadhal. Jazakallahu fik ya. Masyaallah, muallim. Kita lihat dia apakah dia masuk apa enggak airnya gitu loh. Menurut antum gimana? Anda belum pernah lihat bisa merembes. Belum pernah lihat Anda bisa merembes. Bisa enggak? Hah? Kayak enggak ya, karena dia tuh keras dan seringkali nempel antar satu rambut dan lainnya tuh nempel. Jadi enggak bukan seperti ikatan rambut atau apa ya. Jadi kalau gimbal disengaja, maka ini bisa menjadi haram lah hukumnya, karena apa? Bisa menghalangi dia dari. Belum lagi kan biasanya pakai obat ya mungkin ya. Pakai obat dia bisa gimbal gimana caranya? Antum tahu nggak prosesnya? Hah? Dia apa? Pakai alat. Terus habis itu nempel 100% gitu, nempel ya. Nempelnya ini betul-betul nempel yang nggak mungkin terurai, nggak mungkin. Hah? Permanen ya, kecuali kalau dipotong udah. Berarti kan permanen, berarti antar berapa rambut nempel permanen kan? Nah ini menghalangi. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah junub, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi rambut gimbal itu bisa menjadi haram ketika memang dia orangnya junuban. Tapi kalau dia nggak pernah junub, fadl gimbal aja terus. Misalnya saya berazam yang penting saya gimbal biarpun saya nggak menikah. Nah ini orang gila tapi yang gini ya, nggak mau nikah demi gimbalnya dia. Maka gimbal seperti ini bisa haram, dengan sebab bukan masalah gimbalnya, masalahnya itu akan membuat nanti wudhu dia, bukan wudhu, sholat dia tidak sah. Kalau wudhu itu tidak harus, kalau wudhu tidak harus kena semua rambut. Tapi kalau mandi junub ya taib. Bagaimana perempuan gimbal kayak gitu, sengaja dia gimbal. Nanti dia mandi haid gimana? Mandi nifas gimana? Mandi junub gimana? Nah ini yang membuat hal ini malah justru menghalangi dia dari sahnya mandi junub dan tidak sah sholatnya bisa-bisa. Begitu maka wajib untuk dicukur. Kayak ada teman saudara, ada teman kak kelas dulu di pesantren, tapi kemudian lulus pesantren dia orang rasta gitu, orang pengikut reggae gitu. Iya dia benar-benar gimbal, rambutnya gimbal. Gaya masya Allah. Ya, itu suatu ketika dia kegatalan dengan rambutnya sendiri. Gatal banget sih, kok nggak dilihat, memang gatalnya masya Allah, karena numpuk semua itu, semua bakteri kuman itu numpuk. Ya. Nah kemudian sampai dia teriak-teriak suatu malam, teriak karena saking gatalnya itu rambut, langsung dicukur abis itu gimbalnya. Ya. Alhamdulillah di antara kita enggak ada yang kayak gitu. Maka enggak boleh rambut seperti itu, niatannya juga apa, tasyabbuh bil kufar, maka haram. Ya kan? Ada enggak orang gimbal niatannya untuk supaya lebih khusyuk ibadahnya? Enggak ada. Pasti niatannya rata-rata untuk ngikutin aliran musik reggae gitu. Welcome to my paradise katanya, ya. Paradise mbahmu paradise, orang itu gatal gitu kok, ya. Tapi sih orang kayak gitu sebagian orang. Ya pakai kaos hitam, terus merokok. Cara rokoknya kayak gini. Iya, kan kayak gini mereka merokoknya. Enggak kayak gini ya. Nah, matanya tuh ya. Rambutnya gini-gini rambutnya tuh. Ayo bro, kau bisa bro. Ayo. Iya. Orang gelo. Seperti itu, maka enggak boleh gimbal seperti itu. Enggak sah mandi junubnya, tapi wudunya bisa sah. Taib. Ada lagi, Khan? Enggak ada. Ha. Di sini kan diwajibkan tidak diwajibkan mengumpul dan istinsyaf. Tapi saya memilih pendapat yang mewajibkan. Apakah boleh gitu mencampurkan? Kan ini enggak mandi sapi kan. Dan yang mewajibkan itu gitu. Iya, di dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama yang mewajibkan. Tapi ini alasannya apa yang mewajibkan dan tidak mewajibkan? Di awal dari ini, kawan. Dari rukun-rukun wudunya. Dalam mazhab Syafi'i, umumnya rukun wudunya itu tidak diwajibkan kumur-kumur dan istinsyak-istinsyak. Nah, anda memegang pendapat yang mewajibkan dalam wudu istinsyak dan istinsyak, karena itu termasuk bagian dari wajah. Ya, dan Rasulullah melakukannya sering ketika lagi wudu. Jadi itu menunjukkan wajibnya gitu loh. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan memang. Nah, ini masalah khilafiyah. Ya, jadi kita keluar dari koridor keumuman dari ulama mazhab Syafi'i itu enggak masalah. Ya, selama kita melihat itu yang lebih tepat, yang lebih dekat kepada dalil, maka kita lebih ikut ke situ. Jadi insyaallah Allah alam lebih condong kepada yang mewajibkan. Ya, begitu ya. Cukup insyaallah ya. Cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.